وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس خنفتين عزكم الله شكر الحمد لله senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menganugerahkan kepada kita limpahan karunia ni'mah lahiriah ataupun yang batiniah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat berbagai macam rezeki-rezeki duniawiah. Begitu pula ni'mat, ni'matul Islam, ni'matul tawfiq wal hidayah, ni'mat talabul ilm. Dan secara khusus kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersyukur kepadanya yang memberi kemudahan kepada kita untuk bertemu di majlis ini untuk yang kali pertama ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati pertemuan kita, memberkati majlis kita, dan insya Allah menjadi timbangan amal baik kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirumullah, tema yang kita angkat pada pertemuan perdana ini adalah istiqomah di atas sunnah. Itu namanya ya. Istiqamah di atas sunnah. Tema ini khonafitina azzaikumullah untuk di zaman sekarang ini adalah tema yang sangat penting. Suatu tema yang harus sering-sering disampaikan kepada segenap kaum muslimin pada umumnya dan kepada ahlu sunnah salafiyin pada khususnya. Li'adzabin kathirah. Dikarenakan banyak sebab. Banyak hal. Kenapa tema seperti ini sangat penting. Di antara sebabnya ialah fasad zaman. Rusaknya masa. Di mana kita sekarang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tinggal di suatu masa, hidup di suatu zaman yang di dalamnya terdapat berbagai macam kerusakan-kerusakan agama, kerusakan-kerusakan dunia. Kita hidup di sebuah masa, di sebuah zaman di mana ahluhu, orang-orang yang ada pada masa tersebut adalah orang-orang yang sangat jauh dari pimpinan-pimpinan Islam. Orang-orang yang justru lebih banyak terjatuh di dalam berbagai macam larangan-larangan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari seorang tabi'i yang bernama Zubair bin Adi. Zubair bin Adi rahimahullah menyatakan, "Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu kali kami pernah mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wa shakawna ilaihi ma nalqa min al-hajjaj." Lalu kami para tabi'in mengeluhkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu apa yang kami dapatkan dari perlakuan zalim al-hajjaj. Al-Hajjaj menurut mendapat kita satu penguasa kejam pada masa itu. Jemaah tabi'in melaporkan kepada Anas bin Malik kekejaman-kekejaman, kepemisan-kepemisan sang penguasa Al-Hajjaj ketika itu. Faqala, maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, "Isbiru, sabarlah kalian. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ." Sabar kalian. Sesungguhnya tidaklah datang suatu masa melainkan yang setelahnya itu lebih jelek dari masa tadi, hingga kalian berjumpa dengan Allah Rabb kalian. Sami'atuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ucapan di atas saya dengarkan dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sabda Rasul. Sabar kalian menghadapi kekejaman penguasa. Sabar kalian menghadapi berbagai macam kerusakan-kerusakan masa. Sebab tidaklah datang suatu masa melainkan yang setelahnya itu lebih parah, lebih jelek lagi, hingga kamu berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena fitna azabullah itu masa tabi'in. Masih ada sejumlah sahabat Rasulullah SAW masih hidup. Masih ada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'. Artinya masa itu adalah masa-masa generasi terbaik umat ini. Al-Qurunu Salata al-Mufaddalah. Generasi sahabat tabi'in dan sahabat tabi'in. Pada masa itu mereka sudah mengeluhkan, kerusakan-kerusakan zaman, mengeluhkan kerusakan-kerusakan orang-orang yang ada pada masa itu. Di antaranya mengeluhkan telah kerjaman penguasa zaman itu. Tidak semayangkan malah kalau di zaman kita sekarang ini yang jaraknya sudah sangat jauh dari masa kenabian, karena jauh dengan masa-masa Al-Qurun Salat Al-Mufawfala. Jauh dari masa sahabat, masa tabi'in, masa ad-sahabat tabi'in. Maka tentunya, kepada Bintina Azzaikumullah, apa yang disampaikan Rasul tadi, itu kita rasakan sekarang. La ya'i zamanan illa walla'i fa'adahu syarminu. Kita sekarang ini berada di zaman yang rusak. Zaman yang penuh dengan kerusakan-kerusakan. Atau saksikan di tengah-tengah masyarakat kita kaum muslimin pada umumnya yang namanya bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan di mana-mana. Dari mulai bid'atul fikriyah, bid'ah pemikiran, pemahaman, tetap di mana-mana. Kemudian bid'ah amaliyah, ibadah-ibadah mereka yang tidak sesuai dengan sunnah di mana-mana. Rahmatullah fadiyah bid'ah di mana-mana. Tidak, wakurazat di mana-mana. Jangan tanya berkait dengan perkara maksiat, asyahawat. Di zaman sekarang ini luar biasa. Yang namanya minuman keras, yang namanya maksiat berkait dengan kaum wanita atau segala macamnya luar biasa. betul-betul kita menyaksikan suatu masa yang sangat mengerikan, yang sangat rusak. Masa di zaman. Kenapa kita harus istiqomah? Kenapa kita harus membahas dan mengetahui istiqomah? Dikarenakan zaman sekarang ini adalah zaman-zaman penuh dengan kerusakan. Kerusakan agama, kerusakan akhlak, kerusakan dunia sekali ini. Masa di zaman. Maka harus istiqomah di atas sunnah. Soal yang kedua, kenapa kita harus istiqomah di atas sunnah ini? Yang kedua ialah kasratul fitan. Kasratul fitan. Di zaman sekarang ini kita menyaksikan dan mendapati yang namanya fitnah sangat banyak, sangat berat, datangnya bertubi-tubi menghempaskan kaum muslimin pada umumnya, salafiyin pada khususnya. Fitnah syubhat dengan syahwat sangat luar biasa besarnya. Kasratul fitan disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Utsamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Makanya Utsamah bin Zaid radhiyallahu anhu suatu kali asyrafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala umumin min a'tamil Madinah. Suatu kali pernah Rasulullah SAW naik di atas benteng batu dari benteng-benteng yang ada di kota Madinah. Hukum ada yang mengatakan benteng tua yang terbuat dari batu. Mereka mengatakan, katanya Utsamah bin Zaid, suatu kali pernah Rasulullah SAW menaiki suatu benteng Madinah yang terbuat dari batu. Faqala, maka Rasulullah SAW menyatakan, hal tarawna ma'ara? Wahai para sahabatku, apakah kamu melihat apa yang sekarang saya lihat? Dia mengatakan, inni la'ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kamawaqi'il qatri. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku sekarang ini menyaksikan tempat turunnya fitnah di sela-sela rumah kalian seperti tempat turunnya hujan. Di zaman siapa ya kawan? Itu di zamannya Rasulullah SAW hidup. Menyaksikan turunnya fitnah di sela-sela rumahnya para sahabat itu seperti turunnya air hujan. Anda bisa bayangkan kalau di wilayah apa sih ini? Bangli, di wilayah Bangli yang panas ini, hujan turun dengan deras. Mungkin di wilayah Bangli ini, para tamu, atau dari dalam rumah menyaksikan betapa kerasnya hujan di luar. Anda bisa membayangkan tidak ada satu tempat pun di sela-sela rumah kita ini melainkan basah dengan air hujan. Itulah fitnah yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyaksikan di sela-sela rumahnya para sahabat fitnah yang turun dengan derasnya bertubi-tubi seperti turunnya air hujan. Itu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ikhwan. Lalu bagaimana dengan di zaman kita sekarang ini? Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah bersabda, "Badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil mudlim." يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا yabi'u dinahu fi aradin minad dunya. Katanya Rasul, hendaklah kalian bersegera beramal. Bersegera untuk beramal sebelum datang fitnah. Sebenarnya hanya kan Rasul menggunakan jamak fitnah. Sebelum muncul yang namanya fitnah yang sangat banyak. Beliau menyampaikan kafirin lailun mughlim, seperti serpihan malam yang gelap gulita. Gelap. Artinya apa? Jarang ada orang yang bisa menyaksikan dan melihat itu fitnah. Saking gelapnya. Dikabarkan lagi oleh Rasul dalam lafaz setelahnya, yusbihur rajulu mu'mina wa yusbih kafira. Pagi hari mukmin, sorenya kafir. Wa yusbih mu'mina wa yusbih kafira. Sorenya mukmin, paginya kafir. Ya dia orang Cina, bukti Arab dengan dunia. Tepatnya, dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Itu fitnah di akhir zaman. Fitnah di akhir zaman. Orang sangat cepat sekali berubah. Yang dulunya istiqamah di atas sunnah, sekarang menyimpang dalam upangan penyimpangan. Dulunya akhuna fillah, teman kita, yang lama berjauh dengan kita, yang kita kenal sebagai orang yang sunni, salafi, salim, biasi, tiba-tiba hilang. Kemana dia? Ternyata kita menyimpang dari jalan yang lurus. Mungkin karena termakan syubhat, seringkalinya termakan syahwat dunia. Jadi yang dinahu di Arab dengan dunia. Cepat. Yang dulunya muslim, tiba-tiba kafir. Murtad dari agamanya dikarenakan kerasnya fitnah. Ngerinya fitnah. Gelapnya fitnah. Dan datanya ketubi-tubi. Allah mustahil. Karena kondisi yang seperti ini, karena fitnah azakumullah, kita harus istiqomah di atas sunnah. Fitnah itu di mana-mana, di sekitar Anda. Di sekitar Anda. Dalam rumah, full fitnah. Luar rumah, full fitnah. Di jalan-jalan, full fitnah. Di tempat mana pun, full fitnah. Tidak syubhat atau syahwat. Urusan akidah, banyak fitnahnya. Urusan ibadah, banyak fitnahnya. Urusan muamalah, banyak fitnahnya. Cari duit, juga banyak fitnahnya. Ya banyak, apalagi yang kalah di pasar. Full fitnah. Allahumma. Belum lagi yang namanya fitnahnya istri. Belum lagi yang namanya fitnahnya anak. Belum lagi yang namanya fitnah keluarga. Fitnah masyarakat. Fitnah hawa nafsu. Macam-macam. Fitnah jazirah. Mengepung kita. Maka kita harus istiqamah di atas sunnah. Kenapa istiqamah? Dikarenakan di zaman penuh dengan kita. Yang ketiga, sebab kenapa kita harus istiqamah? Yang ketiga, hadirin azakumullah, ialah kasratul ikhtilaf wal ikhtilaf. Banyaknya perpecahan-perpecahan agama dan ikhtilaf di tengah-tengah umat ini. Iftiraqun wa ikhtilaf. Rasulullah SAW memberitakan jauh-jauh sebelumnya. Sebelum beliau wafat. Ketika Rasulullah SAW diminta tausiah, diminta wasiat oleh para sahabatnya. Setelah memberikan pengarahan-pengarahan yang menyentuh hati, menyentuh jiwa. Di antara isi wasiatnya Rasulullah SAW adalah, beliau menyatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup seperti jalanku nanti, maka dia akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Ikhtilafan kathira. Ikhtilafan peninggalnya Rasulullah SAW. Ikhtilafan kathira. Ini hadis dari sahabat Ibn Dariyah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba' dikeluarkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih. Sebelumnya kita nabi Muhammad ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang istirahatul ummah, perpecahan umat ini. Ada hadis di istirahat وتتفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أمة ini akan terpecah menjadi 73 golongan semua di neraka kecuali satu. Banyak perpecahan, banyak perselisihan, banyak paham. Karena satu kebenaran diapit oleh 72 penyimpangan dan kebatilan. Al-Haq itu cuma satu. Sementara Al-Fatil, yang namanya kebatilan, yang namanya penyimpangan, beribu-ribu jumlahnya. Barakallahu fiik. Sehingga membuat kita harus semakin kencang, semakin kuat dalam memegangi prinsip agama ini, istiqomah di atasnya, supaya tidak tergerus oleh berbagai macam perpecahan-perpecahan. Yang disebutkan nanti oleh Rasul, perpecahan-perpecahan umat terkait dengan Ashabul Ahwa'i wal Bidan. Al-Sirah Qobbalah. Belum lagi kita membicarakan keretakan-keretakan, perselisihan-perselisihan yang ada di tubuh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahli sunnah, mengaku dirinya sebagai pembawa bendera dakwah salafiyah. Macam-macam lagi, banyak lagi yang membuat hati semakin sedih, hati semakin pilu, hati semakin patah, hati semakin remuk. Menyaksikan berbagai macam perpecahan-perpecahan yang ada, perpecahan intern, perpecahan ekstern, perpecahan muslimin, perpecahan orang-orang yang menyatakan diri sebagai sunnah sekalipun. Yang berapa istilah pada istilah mengharuskan kita harus semakin kencang istiqamah di atas sunnah. Ditambah lagi sama berapa lagi? Masya Allah, banyak juga ya. Tidak lagi barang yang masuk ke dunia keempat, ya Rab. Ghurbat ad-din. Kita sekarang ini hidup di masa-masa terasingnya agama Islam ini. Ghurbat ad-Islam. Lebih asing lagi, ya Rab, sunnahnya Rasulullah SAW. Ghurbat ad-sunnah. Asingnya sunnah Rasul di tengah-tengah kaum muslimin. Lebih asing lagi ialah hurbatu ahliha. Terasingnya ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang berupaya mengamalkan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Saking asingnya orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti sekarang ini dan di akhir zaman nanti, dia mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW betul-betul membutuhkan perjuangan, sampai digambarkan dalam sebuah hadis seperti orang yang terpegang dengan bara api yang sangat panas. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, katanya Rasul, ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-safiru fihim 'ala dinihi kal-qafiri 'ala al-jamr. Akan datang pada umat manusia ini suatu masa. Akan datang suatu masa yang dialami oleh umat manusia ini. As-safiru fihim ala dinih. Seseorang yang sabar di jalanan mereka, di atas agamanya. Istiqamah di atas agamanya. Kal-qafiru ala jamrah. Diumpamakan seperti seseorang yang mengembar api. Panas atau dingin? Jawabannya? Karena api dia pegang. Sangat menyakitkan. Sangat panas. Membutuhkan kesabaran. Tekad yang bulat. Untuk kuat dan mampu makannya sampai dia menembuskan jendela. Digambarkan sampai seperti itu. Terus satu Islami wa sunnah. Jika katanya Rasulullah yang ma'ruf, innal Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil-ghurafa. Beruntunglah bagi orang-orang yang amin. Barakallahu fiik. Di tengah-tengah muslimin sendiri saat ini. Belum lagi di tengah-tengah kaum umat manusia pada umumnya lebih amin. Kalau digambarkan, antum punya kuda, bulunya itu hitam pekat. Nah, dari bulu yang hitam pekat tadi itu ada satu bulu putih di tengah-tengah bulu tadi. Kelihatan? Tidak kelihatan. Kalau bulu putihnya itu tak campur kepala gitu, takut kelihatannya. Satu biji, bulu putih. Di tengah-tengah sekian banyak bulu yang menutupi tubuhnya kuda tadi. Saya kayak tahu, tenggelam dengan hitamnya penyimpangan, hitamnya kepitahan, hitamnya kemaksiatan, hitamnya kebongkaran-pembongkaran yang ada. Yang putih itu ialah hak wa ahluhu. Al-haq dan orang-orang yang diat al-haq, sementara hitam pekat yang ada di tubuh kuda tadi adalah al-babil wa ahluhu. Berkara kebongkaran dan orang-orang yang cantum dalam kebaikan-kebaikan. Hakadai ranabitina azabumullah kondisi yang ada di zaman sekarang ini. Tadadul zaman wa kasratul jilan wa kasratul ikhtilafat wa ikhtiraf rurbatul islami wa sunnah. Ini semua ranabitina azabumullah yang membuat kita harus istiqamah di atas sunnah. Di saat yang bersamaan, istiqamah ini juga merupakan bimbingan Islam. Istiqamah ini merupakan bimbingan Islam. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya istiqamah itu merupakan wasiatnya para anbiya wal mursalin. Istiqamah itu merupakan wasiatnya para anbiya wal mursalin. Disebutkan di Al-Baqarah, ayat yang ke-132, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang wasiatnya Nabi Allah Ibrahim kepada putra-putranya, wasiatnya Nabi Allah Yaqub kepada putra-putranya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Allah Ibrahim pun mewasiatkan hal itu kepada putra-putranya. Begitu pula Nabi Ya'qub. Kata Nabi Ya'qub, ya baniya, wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati melainkan di atas keislaman. Kamu sebagai yang muslim mati di atas Islam. Itu istiqamah. Wasiatnya Nabi Allah Ibrahim kepada putra-putranya, sudah wasiatnya Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam kepada putra-putranya. Ini pula yang Allah perintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam dan kepada segenap kaum muslimin. Disebutkan di dalam surah Hud, Ayat yang ke-121. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasul-Nya, "Fastaqim kama umirta wa man tafa ma'aka wa la tabghaw. Innahu bima ta'maluna basir." Kata Allah kepada Rasul-Nya, "Fastaqim kama umirta." Wahai Rasul, istiqamahlah kamu seperti yang diperintahkan padamu. Begitu pula istiqamahlah orang-orang yang bertaubat kepada engkau. Sampai akhir ayat. Perintah istiqamah diberikan kepada Rasul dan kepada para pengikutnya dari kalangan kaum muslimin. Begitu pula ya Nabi Muhammad, istiqamah ini sesuatu yang senantiasa diminta, sesuatu yang senantiasa diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Taala dalam doa yang beliau panjatkan, diikutkan dalam hadis yang masyhur, hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dan juga yang lainnya, diberitakan bahwa Rasulullah SAW kana yukfir min qawlihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu banyak sekali mengulang-ulang pada doanya kalimat ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agama. Nabi Muhammad SAW, seorang nabi, seorang rasul yang disamai dengan surga, yang tidak mungkin menyimpang selama-lamanya, ternyata tetap terus-menerus berdoa kepada Allah untuk diistiqamahkan di atas agamanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Begitu pula orang beriman Allah, kita sebagai muslimin diperintahkan untuk membaca setiap kali salam, membaca Al-Fatihah. Yang di antara satu ayat di Al-Fatihah ini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah. Jadi ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku petunjuk jalan kami yang lurus, ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang berhikmat, ya Allah. Bukan jalannya orang yang kemurkai. Bukannya pula jalan orang-orang yang tiap kali salat. Minimal 17 kali kita memanjatkan doa ini. 17 kali, minimal. Belum lagi yang sunnah-sunnah. Salat yang sunnah yang kita kerjakan. Berpuluh-puluh kali. Kita memohon kepada Allah Taala ihdina siratal mustaqim. Karena merupakan kewajiban dalam salat. Rukun dalam salat. Minta hidayah kepada Allah. Minta ditunjuki jalan yang lurus oleh Allah Taala. Itulah yang namanya istiqamah. Di atas siratal mustaqim. Maka kita akan azab meringkasnya. Bahwasanya tidak ada seorang hamba pun yang tidak membutuhkan keistiqomahan. Masing-masing insan, masing-masing hamba butuh dan harus istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah. Pada kenyataannya, kita hanya dihadapkan dua pilihan. Imma istiqamah wa imma inhirafun wa dalalah. Hanya dia. Istiqamah di atas sunnah ini atau justru penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Jangan. Kirim. Maka begini ya Nabi Muhammad, mungkin kita kemudian melepaskan keistiqomahan dan memilih kesalahan. Tidak mungkin kita melepaskan taufiq dan hidayah dari Allah, memilih yang namanya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kalau muslim yang baik, muslimah yang baik, sedang berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang namanya tauhid, mendapatkan yang namanya hidayah, mendapatkan yang namanya keistiqamahan, dan mampu istiqamah sampai akhir hayat. Tidak ada kawan. Alat kanan di kanan Allah. Lihadih al-adbar wa ghairiha. Dikarenakan sekian banyak sebab tertanti dan asbab-asbab yang lainnya, maka perlu kiranya kita mengetahui apa istiqamah. Bagaimana istiqamah itu? Dengan cara apa kita bisa istiqamah? Apa? Bagaimana? Dengan apa? Gitu ya? Apa? Bagaimana? Dan dengan apa istiqamah? Tidak usah mizik. Jam berapa ini? Oh, jam ini. Masya Allah. Jam? 11. Sebelum jam berapa? Di sini? Jam 12 sama mamanya. Surabaya itu sama 12. Jam ini? Hah? Oh gitu, yang ada ini kita sendiri. Kita satu juga ada masalah ya. Masya Allah ya. Gender nanti. Saya ada ya Pak. Tapi yang akan kita ulang ini nanti, tiga pembahasan. Apa istiqomah itu? Bagaimana semuanya istiqomah itu? Dengan apa kita istiqomah di atas sunnah? Kita mulai dengan pembahasan pertama. Ma, apa istiqomah itu? Ayat. Al-istiqamah barakallahu fikum. Maknanya adalah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau yang masyhur Riyadhus Shalihin. Beliau menukil dari para ulama, para ulama, al-istiqamatu luzumu ta'atillahi ta'ala. Kata para ulama, istiqamah itu ialah senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah. Itu istiqamah. Senantiasa taat kepada Allah itu istiqamah. Di antara bahasa yang digunakan dalam Al-Quran dan Sunnah dan keterangan para ulama untuk istiqamah ialah as-sabat. Itu bahasa lain dari istiqamah, as-sabat. Keteguhan, ketegaran. As-sabat al-Islam, as-sabat al-Sunnah. Teguh, tegar di atas Islam dan Sunnah. Maknanya, disebutkan oleh Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Umar Salim Bajmul. Hadirin Allah taala wa rahmah. Sebagaimana yang pasti. Beliau punya risalah dengan judul As-Sabatu 'ala al-Manhaj. Beliau menyatakan yang namanya sabat huwa al-istiqamah. Huwa al-istiqamatu 'ala al-huda. أمام داعي الهوى والشهوة. ثبات keteguhan dan ketegasan tadi, maknanya ialah istiqamah di atas petunjuk agama. Istiqamah di atas bimbingan agama. Di hadapan para penyeru, penyeru hawa nafsu dan syahwat. Ini istiqamah itu. Jadi menggambarkan di luar sana, banyak sekali orang-orang yang menyerukan kita untuk kembali kepada hawa nafsu kita. Memperturutkan hawa nafsu kita. Syubhat, penyimpangan-penyimpangan. Dan yang kedua, penyeru-penyeru syahwat. Mengajak kita semua. Yang syubhat, yang syahwat mengajak kita. Yang namanya istiqamah, yang namanya tegas, Anda tidak koyak sedikit pun dengan ajakan-ajakan mereka. Anda tetap teguh, tegar istiqamah dan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu istiqamah. Bahasa lainnya ad-dabat. Ad-dabat. Bahasa yang lainnya ialah sabar. Al-Di. Sabar di atas agama kita ini. Yang disebutkan dalam hadis yang saya bawakan tadi, ya'ti 'alan nasi zamanan as-sabiru fihim. As-sabiru fihim 'ala dinih kal-qabidhi 'ala al-jamr. Dia mengatakan akan datang para umat manusia dan seluruh zaman, orang yang sabar di atas agamanya di tengah-tengah mereka seperti orang yang memegang bara api. As-sabr 'ala din, itu adalah istiqamah. Sabar di atas agama ini. Bahasa yang lainnya ialah al-ihtisam. Wat-tamassuk. Perpegangan dan berpegang teguh dengan sunnah. Ihtisam di sunnah, tamassuk di sunnah. Itu mana lain daripada istiqamah. Berikan Rasulullah SAW memberitakan kepada kita banyaknya ikhtilaf yang terjadi setelah zaman Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha. Adalah tamassaku biha. Pegangilah kuat-kuat sunnah kutasi. Itu orang istiqamah di dalam sunnah. Tamassaku biha. Segera dengan Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya'tasam bihablillahi istiqamah. Berpegang teguh di atas tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Al-ya'tasam di sini istiqamah. Sehingga ada bahasa istiqamah, ada bahasa sabat ala sunnah, ada bahasa al-sabr ala din, sabr ala sunnah, ada bahasa al-ya'tasam di sunnah, al-tamassuk di sunnah, iltizam sunnah, itu semuanya makna-makna yang sama, bahasa-bahasa yang sama yang kali untuk menggambarkan yang namanya keistiqamahan. Karena istiqamah. Sehingga istiqamah itu barakallahu fikum, padanya ada unsur kesabaran. Sabar. Padanya ada unsur sabar. Teguh, tegar. Padanya ada unsur tamassuk oleh ihtisam. Berpegang teguh, berpegangan yang sangat kuat. Dan katanya ada untuk istimrar. Namanya luzum. Terus menerus, senantiasa menetapi sunnah tadi, menetapi pilihan tadi. Sampai kapan? Sampai mati. Itu rumah istiqamah. Finalnya ketika mati. Ma'afan abidina azakumullah. Kalau ada orang yang menyatakan saya istiqamah. Saya orang yang istiqamah. Tanya dulu istiqamah di atas apa? Kalau dia mengatakan istiqamah di atas sunnah, boleh. Istiqamah di atas agama Allah yang mulia ini, benar. Kalau kata istiqamah di atas kebiasaannya, atas kebiasaannya, ampuan. Jangan menggunakan bahasa istiqamah. Tidak betul. Yang betul, saya menyimpang di atas akhir saya. Nah, gitu. Istiqomah itu gambaran dan bahasa syar'i untuk perkara kebenaran. Kemudian orang itu dikatakan istiqomah kalau senantiasa dan terus menerus di atas sunnah tadi sampai dia mati. Kemudian pembahasan awalnya, masya Allah, ala sunnah, mafazil sunnah, tampilan berhadir secara sunnah, yunnah. Tapi ternyata sunnahnya, yunnahnya cuma sepekan saja, atau sebulan saja, setelahnya gak yunnah lagi. Itu bukan istiqomah. Atau ternyata na'udzubillah min dzalik di ujung hayatnya, di akhir hayatnya, menyimpang dari siratul mustaqim. Maka dia bukan istiqomah. Istiqomah sampai mati, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau usul luzum. Jadi ya. Istiqomah atau usul tamasuk, pekerjaannya kuat. Ya Allah ya akhi, ada kajian taklim. Ya, nanti insya Allah bagi sibuknya. Kain penting ini supaya istiqomah di atas sunnah. Ketujuannya istiqomah di atas sunnah. Nah, gitu ya. Dulu juga saya istiqomah di atas sunnah. Tapi sekarang tidak istiqomah di atas sunnah. Nanti insya Allah pada kesempatan. Ternyata tersibukkan dengan dunianya, tersibukkan dengan syahwat dunia, sampai melanggar dengan banyak norma-norma agama. Tapi dia subhanallah mengaku di atas istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah itu bukan kemudian dia malah lari dari perkara kebaikan atau meremehkan perkara kebaikan. Justru tercatat dalam tiga banyak kemungkaran-kemungkaran yang ada. Tidak. Ada jenis. Ustaz, kalau dia mengatakan istiqomah, istiqomah itu ketika dia semakin kuat, semakin kencang, semakin semangat untuk jahat sunnahnya Rasulullah SAW. Ketika dikasih informasi, kajian ya di akad pagi, dipanggil, tadi, dipanggiri. Iya, datang. Datang, tutup, bermasjid di tempat yang mulia, menerangkan ilmu dan segala macamnya. Ada istiqomah. Kenceng soalnya. Kalau mengatakan, insya Allah, ada kesempatan datang. Stadion, nanti ya, dan segala macamnya lah. Masih punya kesibukan lah, urusan masih banyak lah, dan segala macamnya lah. Lama tidak kelihatan halal. Ada bukan istiqomah. Dikhawatirkan dengan Nabi Muhammad, perlahan-perlahan. Tapi pasti dia akan keluar dari garis istiqomah dikarenakan kesibukannya, karena kesunyiannya, dikarenakan dia melalaikan hal-hal yang memperlemah ke istiqomah. Istiqomah itu kencang. Sama sub wali Islam itu istiqomah. Yoyo-yoyo kayak gitu cara ngomong istiqomah. Harus dinaik, dihengkelkan istiqomahnya anda itu. Karena Allah ini. Jadi ya, nah, itu jelas di tulang asama para keluarga itu. Nah, itu yang namanya istiqomah ya, Pak. Ada sabar, untuk kesabaran, ketegaran, ketekunan, pegangan yang sangat kuat, dan terus menerus sampai mati. Itu istiqomah. Dari sini yang pernah dikenal saya semula, tidak mudah. Tidak gampang untuk kita istiqomah di atas sunnah. Karena konsekuensinya terus sampai mati. Dan memang finalnya nanti adalah ketika mati. Apakah betul terus saya istiqomah di atas sunnah atau tidak? Perlu mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhir hidup. Kalau mau diklasifikasi, kalau mau diklasifikasi, umat manusia terkait dengan sampai istiqomah ini karena fitna azabumullah, itu akan pasti. Minimal ada empat. Yang pertama ialah orang yang betul-betul di atas sunnah. Dari mulai awal kehidupannya sampai akhir hayatnya. Hadza afdalun nas. Ini orang yang paling afdal. panik kabur. Dari mulai semenjak dia kecil, semenjak dia remaja, terus dia ada sunnah, dia ada agama, dia ada ibadah, terus berlanjut sampai dia tua, sampai menuntunkan nafsu yang terakhir, dia tidak pernah dia ada sunnah. Pada mulai itu. Ada apa-apa. Yang kedua, kebalikannya. Orang yang dari mulai sononya, dari mulai kecilnya, dari mulai masa remajanya, masa mudanya, sampai tua, terus di atas penyimpangan-penyimpangan dosa-dosa dan kemaksiatan, sampai menutup hayatnya dengan kemungkaran. Hada syarun nasi, orang yang paling jahat, tidak ada kebaikan di kebaikannya. Dari mulai awal sampai akhir, jelek. Ada lagi yang ketiga. Ialah seseorang yang dulunya ala syahwat tersyukuhan. Orang yang dulunya dipenuhi dengan syahwat tersyukuhan. Orang yang salah arah dalam beragama. Orang yang hitam di hidupan dia. Penuh dengan maksiat, penuh dengan mungkar, penuh dengan dosa, kemaksiatan, kefasikan. Kalaupun dia cuma semangat beragamanya salah jalur, jatuh dalam tidak punya penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, pemahaman yang susah dan segala macamnya. Tapi kemudian mendapatkan tauhid. Mendapatkan tauhid hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu jalan yang benar, tahu jalan yang lurus. Kemudian dia akan memperbaiki diri, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlahan dari pasti dia mulai iqamah di atas sunnah. Dan sampai pada akhir hayatnya, dia menghembuskan nafas terakhir, dia akan bertahan kepada Allah, dia akan beristiqamahan. Hada huwa naji. Hada huwa balim min al-husran. Inilah orang yang selamat. Selamat dari kerugian-kerugian yang ada. Inilah orang yang beruntung. Tapi akhir hayatnya Allah Taala memberikan tauhid, hidayah kepada dia sehingga mampu istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayatnya. Walaupun di awalnya jelek. Yang keempat kebalikannya, ini sangat sangat dikhawatirkan. Orang yang dulunya masya Allah di atas sunnah, dulu di atas sunnah, dulu betul-betul menampilkan sunnah, mendakwahkan sunnah, taklim-taklim ahli sunnah, ngaji-ngaji ahli sunnah, semuanya serta sunnah. Tapi ternyata setelah itu, menyimpang dari sunnah. Menyimpang dari sunnah, terjatuh pada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, terjatuh pada syubhat, pada syahwat, tapi pada akhir hayatnya, menghembuskan nafas yang terakhir, belum sempat taubat kepada Allah, dia mati di dalam penyimpangannya. Ada wal-khafir, inilah orang yang merugi dunia akhirat. Bagaimana ikhwan? Di awal sahabatus, ikhwanuna, akuna, segala macamnya, masya Allah. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia menyimpang dari silapan mustaqim. Ada wal-khafir. Dua yang selamat, dua lainnya lagi yang sengsara dan binasa di akhir kehidupannya. Allah Al-Mustaan, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nama ya, ini yang dikatakan istiqamah. Kemudian dengan Nabi Cina Azzaikumullah, istiqamah itu ada beberapa ketentuan. Ada beberapa ketentuan, beberapa ciri-ciri dan tanda, persyaratan-persyaratan, sehingga orang itu dikatakan istiqamah di atas sunnah. Karena istiqamah itu bukan semata-mata pengakuan, bukan semata-mata slogan, tapi istiqamah itu betul-betul perkara yang real, perkara yang nyata, perkara yang harus diwujudkan dalam amalia sehari-hari. Cukup panjang pembahasannya, disebutkan oleh Syekh Al-Allamah الشيخ رفيق بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه. ذكر اليوم من بمبكم وبرغم طرق kata pengantar untuk daurah Al-Imam Abdul Aziz bin Baz Al-Ilmiyah di Masjid Malik Fahd di Kota Faiz pada tahun 1426 Hijriah yang lalu. Dari satu tahun yang lalu beliau membuat pengantar yang diberi judul As-Sabatu ala Sunnah, Sabat di atas Sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam mukhawarah ini kalau kita ajak mulai dibuka dalam risalah kecil ini, beliau hadirallahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang sejumlah ketentuan-ketentuan seseorang itu dikatakan istiqamah di atas sunnah. Ini pembahasan yang kedua sekarang ini. Bagaimana istiqamah ini? Kita tahu apa yang istiqamah. Bagaimana istiqamah ini? Saya teruskan apa saja? Daripada nanti tengah bicara berhenti, mungkin diteruskan nanti aja yang gitu ya. Dari mulai awal kita ngomong lagi, membahas bagaimana istiqomah itu harapnya. Ini belum, dikarenakan saya pandang sekarang sekali, pihak-pihak yang menjelaskan lebih detail seperti ini, dalam mengulas dan mengumpan tentang masalah istiqomah. Seringkali yang hanya disampaikan jawaban, istiqomah, sama itu sunnah, dan segala macamnya. Tapi lebih jalannya, lebih detailnya, bagaimana ketentuan dan segala macamnya, jarang diangkat. Mumpung ada penjelasan dari Syekh Rabi bin Haji, saya ringkaskan nanti insya Allah, maka perlu kita kasih lebih lanjut dan lebih dalam barakallahu fikum, pembahasan tentang masalah ini, supaya semakin mantap, istiqomah dan sunnah. Dan insya Allah kita sambut jumpa lagi, pada majlis yang kedua pada zuhur nanti, bagaimana istiqomah itu dan majlis akan ditutup dengan pembahasan dengan apa kita istiqomah. Jadi ya, nah, wallahu a'lam bishawab, saya kira demikian. Kalau punya yang mau maaf, istirahat dulu. Insya Allah bertemu lagi pada majlis yang kedua. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.